الحمد لله وحده لا شريك له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد نستمر kita teruskan kembali pembahasan kita masih dalam pembahasan Kitabul Aiman berkaitan tentang sumpah. Dan sebagaimana yang telah kita bahas bahwa tafsir al-yamin min kulli mukallaf mukhtar qasidil yamin, sahnya yamin sumpah min kulli mukallaf. Mukallaf yaitu akil baligh, mukhtar dia bersumpah dengan keinginan dia sendiri, bukan dikarenakan dipaksa. Fala yasih min majnun wala tifl, dan yamin tidak sah dari majnun dan juga dari at-tifl, karena at-tifl ghair mukallaf. Dan syurutul yamin yaitu seorang bersumpah bi amri mustaqbal, bersumpah dengan suatu perkara yang akan datang, bukan perkara yang sudah lalu. Nah, demi Allah saya tidak akan melakukan itu kemarin, suatu perkara yang telah lalu. Maka ini tidak sah, karena suatu hal yang tidak jelas, mustahil. Kemudian pembahasan telah kita bahas yaitu ucapan Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, tentang sumpah yang bilaghwi, yang sia-sia, yang sumpah yang keluar spontan dari mulut seseorang itu tidak ada kafarahnya. La yu'akhidukumullahu billaghwi fi aymanikum walaki yu'akhidukum bima aqadtumul ayman. Dalil menunjukkan bahwa sumpah yang dia tidak niat intinya. La wallah, kala wallah, bala wallah. Ini dia sebenarnya tidak niat, tapi ya jadi ala keluar spontan dari mulutnya dan tidak ada niat sumpah tadi, maka di sini tidak ada kafarahnya. Kemudian sumpah yang yaminul ghamus, yang dilarang, muharram, bahkan termasuk minal kabair, sumpah palsu, yang dimana seseorang mengetahui bahwa dia telah dusta. Dia tahu dusta dan dia bersumpah atas nama Allah sehingga dosanya berlipat-lipat. Kedustaan, sumpah palsu, bahkan yamin ghamus, yang di sana mengambil hak orang lain, mengambil harta orang lain. Wallahi ini barang punya anak. Nah, padahal bukan punya dia. Dia bersumpah atas nama Allah dan dia mengetahui bahwa itu adalah kedustaan, maka dia telah melakukan suatu dosa besar. Dinamakan yaminul ghamus, seperti mencelupkan dirinya ke dalam api neraka jahannam. Wa'alaikumsalam. Kemudian ucapan Imam Syaukani, wa min haqqil muslim alal muslim ibraru qasamihi, dan termasuk dari hak seorang muslim atau muslim yang lain untuk menjaga sumpah saudaranya, menghargai sumpah saudaranya dengan mengatakan wallahi aqsimu billah inti antum makan dulu di sini sama anak. dia bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Supaya kau makan dulu di sini. Jangan dulu keluar. Maka untuk menghargai sumpahnya dia, ibraru qasamihi, maka hargai. Nah. Seseorang yang bersumpah terhadap sesuatu hal yang mustahil, apakah ada kafarahnya? Contoh, demi Allah saya akan berjalan di atas air. Demi Allah saya akan terbang ke atas awan. Atau demi Allah saya akan, intinya sesuatu hal yang mustahil. Apakah ada kafarahnya atau tidak? Di sini tidak ada kafarahnya. Kenapa? Karena dia melakukan kedustaan. Melakukan kedustaan. Walaupun di sana bukan termasuk dari yamin al-ghamus, tapi ini merupakan suatu hal yang mustahil. Tidak mungkin. Sehingga di sana tidak ada kafarahnya. Qala al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi, fa kafaratul yamin hiya ma dzakara Allah fi kitabihi al-aziz. Sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan kafaratul yamin. Kafaratul yamin yaitu sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-89. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la yu'akhidukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima aqadtumul ayman. Fakaffaratuhu it'amu 'asharati masakin min awsati ma tut'imun. Tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah. Faman lam yajid qasiyamu salasati ayyamin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Maidah bahwa kafarah yamin fa kafaratuhu it'amu asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum. Yang pertama yaitu memberi makan 10 orang miskin. Memberi makan 10 orang miskin min awsati ma tut'imun ahlikum. 10 orang miskin dari makanan yang biasa kalian beri makanan kepada keluarga kalian yang standar. Ini tidak terlalu mewah, tidak terlalu biasanya standar. Awsat. Yang biasa kalian kasih kepada keluarga kalian. 10 orang miskin. Kemudian Allah mengatakan, aw kiswatuhum, atau memberi mereka pakaian. 10 orang miskin beri pakaian. Pakaiannya seperti apa? Ya pakaiannya pakaian yang layak untuk dipakai. Bukan pakaian yang sobek. Pakaian intinya pakaian yang standar. Silahkan. Dan yarji ila al-urfin nas, yang standar orang pakai. Kemudian aw tahrir raqabah, atau membebaskan budak. Faman lam yajid, maka barang siapa yang tidak mendapatkan, tidak bisa untuk memberi makan 10 orang miskin, tidak bisa untuk memberi pakaian 10 orang miskin, tidak bisa untuk memerdekakan budak, maka fasyamu salasati ayyamin, berpuasa 3 hari. Ijma ulama bahwa al-halif, orang yang bersumpah, dia diberikan pilihan. Apa pilihannya? 3. Kan au di sini takhir, yaitu it'amu 10 masakin min awsati ma tut'imun mutut'imun ahlikum au atau kiswatuhum au atau tahrir rukobah. Silahkan pilih di antara 3 tadi. Memang 3 tadi mengeluarkan biaya, yaitu memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian, atau memerdekakan budak. Dan fa illam yaqdir, kalau tidak mampu, orang yang miskin, misalkan orang yang sumpahnya tak punya uang, kafarahnya gimana Ustaz? Ana enggak punya uang untuk memberi makan orang miskin, pakaian juga enggak bisa, atau memberikan budak, tidak bisa. Maka kembali kepada berikutnya, yaitu berpuasa 3 hari. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman lam yajid," kalau tidak mendapatkan dari 3 tadi, pilih dulu 3. Pertama bisa tidak? Tidak bisa. Yang kedua bisa tidak? Tidak bisa. Ketiga bisa tidak? Tidak bisa. Baru setelah itu berpuasa. Fasiyamu, ya ayamin, berpuasa 3 hari. Kalau dia punya uang, maka memberi pakaian atau memberi makan orang 10 orang miskin. Kalau emang tidak bisa, sebagaimana di akhir ayat sebutkan, faman lam yajid, kalau dia tidak mendapatkan, fasiyamu salasati ayamin, berpuasa 3 hari. Taib. Ini kafarah dari al-yamin, sumpah, yaitu memberi makan 10 orang miskin. Kama raftum, orang miskin yaitu orang yang tidak, dia punya makanan pada waktu itu, tapi keesokan harinya dia belum mendapatkan makanan. Sebagaimana ditertib dari orang-orang yang berhak untuk menerima zakat, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin, fuqara fakir, hari itu dia tidak dapat, apalagi keesokan harinya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yang lebih membutuhkan, itu orang fuqara, kemudian setelah itu masakin, orang miskin. Dan memberi makan 10 orang miskin, min awsati ma tut'imun, mikdarnya, ukurannya, apa yang kalian biasa makan. Ya standar, bukan sedikit, segini, cuma 2 suap, nasi jamblang, 1 bungkus, 1 bungkus, terlalu sedikit. Sehingga seperti apa? Standar. Standar orang kalau makan segimana sih? Standar. 1 piring cukup? Cukup. Sudah, itu yang standar. Min awsati ma tut'imuna ahlikum. Dan dikatakan oleh para ulama, tidak disyaratkan al-isba', isba' itu harus kenyang. Ya, 1 kotak makanan sudah, itu standarnya, sudah kasih. Orang miskinnya belum kenyang. Sudah, 1 orang sudah selesai. Kenapa? Karena ukurannya min awsati ma tut'imuna ahlikum. Mungkin orang miskinnya gemuk. Nah, segitu enggak cukup. Ya sudah, segitu. Itu awsat, standar. Nah. Baik. Kemudian apakah diperbolehkan untuk mengeluarkan uang dalam kafaratul yamin? Jumhur ulama mengatakan tidak boleh. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan fa kafaratuhu it'amu 'asyrati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum, tetapkan atau beri pakaian kepada mereka, aw tahrir rukabah. Sedangkan mengeluarkan dengan uang, kasih satu orang miskin 10 ribu, sana terserah mau beli makanan, mau nggak beli makanan terserah. Lah, yajus. Kenapa? Tadi diakutkan tidak beli makanan. Lebih baik kita belikan makanan, datang ke restoran, misalkan, Pak beli makanan 10 bungkus. Yang standar lah. Pakai telur, pakai ayam, tahu. Atau yang standar. Nah, berikan 10 orang miskin. Nah, sedangkan mengeluarkan al-qimah, la yajuz. Apakah harus 10 orang? Naam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa kafaratu it'amu 'asyrati masakin, 10 orang. Gimana kalau dapat adanya 8 orang? 7 orang? Boleh diberikan kepada mereka? Misalkan 5 orang. Orang miskin cuma ada 5 orang. Kasih 5. Hari ini. Besok kasih lagi 5 orang. Orang itu juga ada jais. Kalau ada 10 langsung maka fahuwa afdol, 10 langsung satu-satu. Kalau tidak ada, orang miskin ini cuma ada 5. Sudah hari ini 5 kasih makan. Besok kasih lagi. Fahuwa jais. Dan di dalam memberikan 10 orang miskin, apakah diperbolehkan untuk satu hari satu, besoknya beli lagi, kasih orang miskin satu, atau harus semuanya? Perbolehkan juga. Misalkan hari ini 2 dulu dah orang miskin gitu. Besok sana 3, besoknya lagi orang miskin sana 3. Fahada jais. Yang jelas it'amu 'asyrati masakin, walaupun waktunya berbeda-beda. Nah, it'amu 'asyrati masakin min awsati ma tut'imun tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum, pakaian aw tahrir rukbah, atau memerdekakan budak. Faman lam yajid fasyamu thalathati ayyamin, kalau emang tidak bisa maka berpuasa 3 hari. Apakah diharuskan untuk berturut-turut? Tidak diharuskan. Khilaf di antara para ulama, ada yang mengatakan harus di berturut-turut, ada yang mengatakan tidak harus berturut-turut. Yang penting 3 hari. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan fasyamu thalathati ayyamin, walakin afdal 3 hari langsung. Kenapa? Supaya cepat untuk terbebaskan. Selesai, sudah. Seperti orang punya hutang, nah, selesai langsung. Dan lebih mudah. Lebih mudah. Sama seperti seorang mengqadha puasa. Nah, kalau dia mengqadhanya itu langsung setelah bulan Ramadan, bulan Syawal, lebih mudah. Kenapa? Pertama, sisa-sisa puasa kemarin, puasa Ramadan itu masih ada sisa-sisa, sudah terbiasa dan juga tetap berturut-turut sehingga sudah biasa. Perut ini sudah biasa, ya ini kemarin kosong, hari ini juga berpuasa, besok juga berpuasa, sehingga itu lebih mudah. Berbeda dengan seorang sekarang puasa. Kapan lagi puasa? 2 minggu lagi. Nah, setelah itu kabar 2 minggu lagi. Nah, boleh tidak boleh kan, tapi afdal bagi dia untuk tetap. Kenapa? Lebih mudah. Lebih gampang. Nah, seorang yang tidak terbiasa puasa, mungkin kaget. Besoknya sudah mulai terbiasa. Besoknya kalau sudah seminggu, dua minggu, sudah dia biasa. Sudah berbiasa untuk berpuasa, sehingga hari demi hari dia berpuasa enteng bagi dia. Mudah. Allah Ta'ala. Dengan ini kita selesai pembahasan tentang Kitabul Iman dari awal sampai akhir, dan juga kafarahnya. Kemudian pembahasan berikutnya itu Kitabul Nadar, insyaallah taala pada pertemuan berikutnya. Naqfilu subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik.